Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه Kita melangkah pada surat berikutnya setelah selesainya surat Asy-Syams pada beberapa pertemuan yang lalu. Maka surat yang akan kita bahas insyaallah ta'ala secara urutan adalah sebelum surat Asy-Syams, karena memang kita membahasnya mundur, berawal dari surat yang terakhir yang tersusun dalam Al-Quran, yakni surat An-Nas. Sehingga sebelum surat Asy-Syams, nam yakni surat yang disebut dengan Al-Balad. Secara urutan surat ini adalah surat ke-90. Sedangkan surat Asy-Syams yang lalu adalah surat ke-91. Nah, kita baca bersama terlebih dahulu surat Al-Balad secara keseluruhannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nah, surat ini dinamakan dengan surat Al-Balad, mengambil dari ayat yang pertama, La uqsimu bihadzal balad. Maka penamaannya terambil dari ayat pertama surat tersebut. Nah, secara arti al-balad yakni negeri. Negeri apa yang dimaksud? Nanti akan dijelaskan dengan ayat demi ayat yang akan kita bahas insyaallah taala. Nah, secara urutan turunnya ayat, maka surat Al-Balad diturunkan setelah surat yang disebut dengan Qaf. Secara urutan bahwa Al-Balad turun setelah surat Qaf. Kemudian dari sisi Al-Balad ini, apakah tergolong Makkiyah ataukah Madaniyah? Maka kita katakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa surat ini tergolong Makkiyah. Nah, bahkan dikatakan annas surah bittifaq Makkiyah qabla al-fathi, bahwa surat ini secara kesepakatan para ulama, konsensus para ulama bahwa tergolong Makkiyah dan diturunkan sebelum Fathu Makkah. Nah, jumlah ayatnya sebagaimana antum perhatikan dengan bahwa oleh beliau rahimahullah la di situ zaidah. Sebagai contoh lain atau penyebandingannya tersebut dalam surat Al-Qiyamah, tepatnya pada ayat yang pertama juga, la uqsimu biyaumil qiyamah. Naam, ada yang ngantuk. La uqsimu biyaumil qiyamah, itu sama dengan ayat ini. La di situ bukanlah nafiyah, bukanlah pula apa nahiyah, tetapi zaidah. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadal balad. Sehingga sifatnya pula sebagai silah. Silah itu penghubung. Naam. Sebagai contoh atau bukti bahwa la itu sebagai penghubung adalah surat Al-A'raf ayat ke-12. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu wahai iblis, kata Allah. Alla, di situ ada kata an la. Naam, alla tasjuda, engkau tidak sujud, yakni kepada Adam alaihis salam, id amartuk, ketika aku perintahkan kepadamu. Nah, maka dikatakan la di situ sebagai silah. Pendapat lain menyatakan bahwa la di situ adalah ala. Naam. Sehingga dalam bahasa kita ketahuilah, ala uqsimu bihadzal balad, ketahuilah bahwa aku bersumpah. Naam. Ini pendapat lain menyebutkan demikian. Ada pula pendapat juga yang disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah bahwa la di situ raddun alaihim, sebagai jawaban atau bantahan kepada mereka. Apa kaitannya sehingga kemudian ada jawaban seperti ini? Raddun li kalamin man angkara al-ba'ath, yakni kaitannya kepada mereka yang mengingkari hari berbangkit. Maka Allah jawab dengan ayat ini, la uqsimu bihadzal balad. Naam. Maka la di situ sebagai bentuk bantahan kepada mereka, sehingga Allah awali sumpah tadi dengan huruf la. Naam. Bihadzal balad, dengan negeri ini. Bi disambung dengan hadza. Hadza insyaallah antum sudah tahu semua maknanya adalah kata tunjuk. Naam. Secara rinci adalah kata petunjuk dekat dalam bentuk mudzakkar laki-laki, karena yang disebutkan isim atau kata sesudahnya adalah mudzakkar, yakni al-balad. Bihadzal balad, dengan negeri ini. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri ini. negeri mana yang dimaksud? Maka jawabannya adalah Makkah. Negeri yang dimaksud adalah Makkah secara kesepakatan para ulama. 6. Disebutkan, kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullah, yuqsimu ta'ala bihadzal balad al-amin. Allah jalla wa ala itu bersumpah. Naam. Aqsama apa maknanya? Bersumpah. Kata yang sinonim dengannya juga al-halfu. Al-halfu juga maknanya bersumpah. Al-qasam, al-halfu, al-yamin adalah maknanya satu, yakni sumpah. Al-qasam seperti pada kata aqsama atau uqsimu. Al-qasam, al-halfu, kemudian al-yamin maknanya adalah sama, yakni sumpah. Yang mana dalam bahasa Arab adalah menguatkan sesuatu. Maksud dari sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan pihak yang diagungkan. Dengan menyebutkan pihak yang diagungkan oleh yang bersumpah dengan cara tertentu. Nah, saya ulang definisi sumpah. Nah, adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan pihak yang diagungkan oleh yang bersumpah dengan cara tertentu. Itulah al-halfu, al-qasam, al-yamin. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada tafsirnya. Dan huruf yang digunakan dalam sumpah ada beberapa. Di antaranya adalah ya, juga waw, dan juga ta. Maka kalau ditanya dengan ayat yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah melalui huruf apa dari tiga huruf tadi, ya, waw, ataukah ta? Ta. Ada yang menjawab ta, di mana letaknya huruf ta? Ternyata ada lagi huruf sumpah, yaitu ba, terletak pada kata bihadzal balad. Nah, maka ba juga ternyata salah satu dari huruf yang digunakan untuk bersumpah. Kalau ditanya selama ini, yang antum bayangkan huruf ba itu apa maknanya? Ya, sebatas itu. Nah, tapi tidak selamanya seperti itu. Maka kita dengan itu lebih mengetahui dari sisi fungsinya melalui tafsir. Nah, penjelasan para ulama. Nah, maka ternyata ba di situ memang bisa berarti dengan, tetapi itu merupakan salah satu perangkat huruf sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Allah jalla wa ala bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Maka kata beliau, negeri tadi adalah al-amin, negeri yang aman, sentosa. Dan memang kenyataan. Nah, negeri tadi adalah aman, sentosa. Allah subhanahu wa ta'ala jaga sampai hari ini. Alladhi huwa Makkatul Mukarramah. Negeri yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Afdalul Buldan alal itlaq. Makkah adalah negeri yang paling afdal, negeri yang paling utama secara mutlak dari seluruh negeri yang ada di muka bumi ini. Afdalul Buldan alal itlaq. Khususan waktu hululir Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Naam, terutama di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menetap atau berdomisili di sana. Lebih khusus lagi sewaktu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berdomisili di Makkah, maka semakin memperkuat tentang kemuliaan negeri Makkah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanah yang paling suci di muka bumi dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam sebagai pemimpin seluruh manusia, beliau diutus dari sana. Nah, beliau pilih manusianya, manusia termulia, dari keturunan termulia, dari tempat yang termulia pula, Makkah, membawa, mengemban kitab suci yang termulia. Semuanya pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempatnya pun Allah takdirkan beliau diutus dari sana. Nah, karena tempat itu adalah tempat termulia. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sangat pantas negeri yang aman sentosa ini digunakan untuk bersumpah. La uqsimu bihadzal balad. Aku kata Allah benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Nah, sangat pantas untuk dijadikan sumpah. Tetapi kata beliau tidak boleh bersumpah dengannya. Tetapi kita tidak boleh bersumpah dengannya. Nah, karena dia adalah makhluk. Tempat tadi Makkah adalah tergolong makhluk. Nah, dan kita tidak memiliki hak untuk bersumpah dengan makhluk. Sehingga kita tidak boleh bersumpah dengannya. Yang boleh hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya, mengapa kalau begitu Allah boleh bersumpah dengannya? Allah berkehendak berbuat sesuai dengan kehendaknya. Baik bersumpah maupun bertindak yang lainnya sesuai dengan kemauannya dan keinginannya. Maka jangan memprotes atau kemudian menyamakan kita makhluk mau disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersumpah dengan makhluk bukan hanya pada ayat ini, tetapi pada ayat yang sebelumnya yang sudah kita lalui. La uqsimu bihadzal balad. Maka kita tidak boleh bersumpah dengan atas nama makhluk. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa, perhatikan hadisnya, man halafa, ada kata halafa, apa halafa? Al-halfu, sumpah. Man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah bi ghairillah dengan selain Allah, faqad kafar, maka dia telah berbuat kekafiran, au asyraka, atau telah berbuat kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan kedudukannya adalah hasan sahih. Maka berdasarkan dari hadits ini tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah jalla wa ala. Kita melangkah pada ayat yang kedua. Wa anta hillun bihadzal balad. Allah subhanahu wa ta'ala masih melanjutkan sumpahnya. Wa anta, naam, kata Allah. Wa anta, dan engkau, maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hillun, dan engkau adalah tinggal bihadzal balad, naam, di negeri ini. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah tentang pendapat-pendapat terkait ayat itu, wa anta hillum bihadzal balad. Ada yang menyatakan bahwa maknanya Allah bersumpah dengan negeri tadi, yakni Makkah, ketika engkau tinggal di dalamnya. Naam, wa anta hillun bihadzal balad, ketika engkau tinggal di dalamnya, di Makkah. Dengan alasan karena tinggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah semakin menambah kemuliaan Makkah. Makkah sudah mulia, ditambah dengan manusia yang mulia. Bagaimana? Maka akan semakin bertambah kemuliaan Makkah itu sendiri. Nah, ini satu pendapat menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri Makkah ketika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di dalamnya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa maknanya dan engkau menghalalkan negeri ini. Nah, dan engkau menghalalkan negeri ini. Sehingga sumpah Allah dengan Mekah adalah ketika dia halal bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumpah Allah dengan Mekah adalah ketika dia, Mekah itu halal bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada waktu penaklukan kota Makkah. Karena dengan ditaklukannya, maka dihalalkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Makkah belum pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelum beliau. Dan tidak dihalalkan untuk seorang pun setelah datangnya beliau. Ya, bukankah Makkah sebagai tanah haram sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah? Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah Makkah ketika Makkah tadi halal bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang kejadiannya adalah sesaat di waktu siang. Naam. Sesaat di waktu siang. Sampai dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, uhilla lahu yawma dakhala Makkah an yaqtula man syaa. Dihalalkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam di hari masuknya kota Makkah, di waktu penaklukan kota Makkah, an yaqtula man syaa, untuk membunuh siapa yang Allah kehendaki, siapa yang beliau kehendaki, siapa yang beliau inginkan. Faqatala ibnu Khatal wa Miqyas ibnu Subabah wa ghairuhuma. Maka di saat itu beliau bunuh seorang yang bernama Ibnu Khatal dan seorang yang bernama Miqyas bin Subabah dan selain keduanya. Naam. Walam yahil li ahadin minan nas an yaqtula biha ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu tidak dihalalkan lagi bagi seorang pun dari manusia untuk membunuh siapapun di Makkah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah berakhir, ditutup, tidak boleh lagi. Nah, karena Makkah sudah jadi tanah haram. Nah, sampai tidak boleh dimasuki tanah Makkah itu oleh kuffar. Nah, tidak boleh dimasuki oleh kuffar. Pernah antum dengar tentang kalimat ini? Nah, bahwa Makkah tidaklah boleh dimasuki selain muslimin. Nah, dan sampai hari ini terus ditegakkan dan diberlakukan. Ketika seseorang memasuki Mekkah, jalan sudah mendekati memasuki pintu gerbang Mekkah, maka ada taftish, ada cek nam oleh petugas kepolisian di sana, melihat paspornya. Kalau dia muslim, maka kemudian dia bisa lanjutkan terus, ini jalan untuk muslimin. Kalau dia kufar, maka ada jalan tersendiri, ini jalan non muslimin. Nah, maka di situ kita terasa bagaimana kewibawaan Islam dan kaum muslimin dibedakannya. Ketika masuk tanah haram tidaklah dibolehkan kecuali kaum muslimin. Nah, dari arah manapun ketika masuk Makkah dan juga masuk Madinah, maka tidaklah masuk kecuali adalah muslimin. Karena dua tanah itu tanah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, yang Allah sucikan. Nah, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Dajjal pun nanti di akhir zaman tidaklah bisa masuk ke dalam dua tanah haram tersebut. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lakukan tadi di saat waktu yang sebentar dari waktu siang. Walam tahilli illa sa'atan min nahar. Naam. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih bahwa Nabi pernah bersabda, innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal arda. Sungguh Allah telah haramkan Makkah di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun ila antaqumas sa'ah. Maka ketahuilah Makkah sebagai tanah yang haram. 6. Sampai yaumul qiyamah. Falam tahilla li ahadin qabli. Maka tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Walam tahilla li ahadin ba'di. Dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku. Walam tahilla li illa sa'atan min nahar. Dan tidak dihalalkan bagiku kecuali hanya sebentar, sesaat di waktu siang. Setelah itu kembali kepada hukum asal. Nah, dikatakan oleh Imam Syurahbil namanya bin Sa'ad. Imam yang bernama Syurahbil bin Sa'ad ketika menafsirkan wa anta hillum bihadzal balad Maka kata beliau, hillun artinya halal. Beliau menafsirkan bahwa hillun adalah halal. Wa anta hillun bihadzal balad, Allah bersumpah dengan engkau hai Muhammad, halalun bihadzal balad, bahwa tanah ini adalah halal, yakni Makkah. Sebagaimana penjelasan tadi adalah sesaat saja. Sementara mereka hum yuharrimuna Makkah. Naam. An yaqtulu biha saydan aw ya'didu biha syajaratan. Mereka mengharamkan Makkah untuk membunuh binatang buruan padanya di Makkah, atau menggantungkannya binatang buruan tadi di pepohonan. Thumma humma ahadha yastahilluna ikhrajika wa qatlika. Tapi di sisi lain justru mereka menghalalkan pengusiranmu dan pembunuhan kepadamu hai Muhammad. Pengusirannya Rasulullah SAW dari Makkah, sehingga dengan itu beliau hijrah ke Madinah karena tidak memungkinkan kekuatan untuk menghadapi mereka kaum musyrikin di saat itu, sehingga harus hijrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk suatu saatnya akan kembali lagi ke sana. Nah, demikian kata Al-Imam Syurahbil bin Sa'ad rahimahullah. Jadi kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan negeri itu dengan syarat ketika Makkah dihalalkan bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu penaklukannya. Naam. Karena kata beliau pada hari itu Makkah semakin bertambah kemuliaannya dengan dibersihkannya dari patung-patung dan dikalahkannya kaum musyrikin dan ditaklukkannya negeri-negeri mereka dengan paksa. Naam. Dihancur leburkan patung-patung termasuk yang dalam Ka'bah di waktu fathu Makkah, semakin mulia. Dan jadilah negeri tadi negeri yang iman setelah dulunya negeri kekafiran. Negeri yang penuh patung. Nah, termasuk dikotori dan dinodai pula Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin. Nah, oleh mereka. Dan menjadi negeri tauhid setelah dahulunya menjadi negeri kesyirikan sebagai tempat penyembahan mereka Latta, Uzza, wal Manat dan selainnya. Dan menjadi negeri Islam setelah dahulunya mereka merupakan negeri penentangan atau negeri yang kafir. 6. Maka keadaan Makkah yang paling mulia adalah ketika penaklukannya. Demikian tambahan yang bisa kita lakukan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan melangkah pada ayat yang ketiga, wawalidin, atau kalau disambung wawalidi wa ma walad. Apabila tanwin bertemu dengan waw, maka dengung. Atau bahasa tajwidnya apa? Gunnah. Tanwin di situ kasrotin. Wawalidin. Ketemu waw sesudahnya, sehingga dimasukkan kepada waw. Tapi disempatkan untuk dengung. Wawalidi wa mawalad. Bukan wawalidi wa mawalad. sudah masuk tetapi tidak dengung. Tidak demikian, melainkan ada dengungnya walaupun sebentar. Wa walidi wa ma walad. Ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala masih bersumpah. Wa walid. Kita bisa katakan sumpah, dari mana buktinya? Dari huruf waw. Maka waw tadi bukan sekedar artinya dan, tetapi berfungsi sebagai sumpah. Wa walidin wa ma walad. Dan demi walid. Walid artinya orang tua. Wa ma walad, dan juga demi walad. Walad artinya anak. Dan demi orang tua dan anaknya. Bedanya sedikit ya. Kalau orang tua, wawunya panjang, walid. Kalau anak, tanpa alif sesudah waw, walad. Dan lamnya pun fathah, walad. Waladun. Waladun salihun. Walidun. Walid berarti orang tua. Tepatnya maksudnya adalah bapak kalau secara arti. Bagaimana kalau ibu? Walidatun. Jadi kalau antum pernah dengar walidi, berarti ayahku. Walidati berarti ibuku. Iya. Bintun, anak perempuan. Kalau anak perempuanku atau putriku apa? Binti. Kalau anak perempuanmu? Bintuka. Kalau anak perempuannya? Bintahu. Bintuhu. Dan kadang kata walid memang maknanya orang tua, kandung, tetapi bisa diartikan secara lebih luas lagi. Seperti ulama kita, ahli sunnah, yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita, terkhusus senior dari sisi keilmuan, dari sisi umur, maka kita bisa sebut walid, waliduna. Nah tadi adalah kata ganti kami, bapak kami, orang tua kita, orang tua kami. Seperti ketika disebut Asy-Syaikh Al-Allamah waliduna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Waliduna Ubaid Al-Jabiri. Hafizahumullah. Sebagaimana pula Syekh bin Baz waktu hidup, walid. Seperti misalkan seseorang perintahkan, tanyakan fatwa itu kepada walid. Walid maksudnya Syekh bin Baz rahimahullah waktu itu masih hidupnya. Kembali kepada ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad, dan demi orang tua dan demi pula anaknya. Walid, ada yang menafsirkan adalah Nabi Adam alaihissalam. Bukankah itu orang tua kita? Justru bapak kita yang pertama. Pendapat itu adalah pendapatnya Imam Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya rahimahumullah. Berpendapat bahwa walid adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan walad, anak di situ adalah manasala min waladih, yakni keturunannya, yakni manusia. Dengan suatu alasan aqsama bihim, mengapa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan mereka, dengan bapak dengan orang tua dan anak. Li'annahum a'jab ma khalaqallahu ta'ala ala wajhil ard. 6. Karena mereka adalah makhluk yang paling menakjubkan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. 5. Fihim minat tibyan wan nutqi wat tadbir. Karena pada mereka itu ada Allah ciptakan bisa 6 bisa bertutur kata, berucap, bisa mengatur, 6 bisa memberikan penjelasan. 6 itu manusia. Wa fihim al-anbiya wad-du'at ila Allah taala, dan pada manusia itu ada yang Allah tunjuk sebagai para nabi, ada yang Allah tunjuk sebagai para dai-nya di jalan Allah. 6. Maka dengan itu Allah bersumpah dengan mereka, wa walidin wa ma walad. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa itu bentuk sumpah terhadap Nabi Adam alaihi salam dan orang-orang yang saleh dari keturunannya. Amma ghairu salihin faka'annahum baha'im. Adapun selain hamba Allah yang salihin, faka'annahum baha'im, maka seakan-akan mereka itu binatang ternak. 6. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa walid di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu padanya alasan bahwa siapa Ibrahim? Beliau adalah bapak ketauhidan, sehingga milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma walad, dan walad padanya adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita sudah dapatkan 3 penafsiran. Ditambah satu lagi penafsiran yang keempat adalah keumuman setiap orang tua dan setiap anak. Sudah berapa tadi? 4. Ternyata masih perlu ditambahkan satu lagi yang tertinggal. 6. Dan memungkinkan juga bahwa walid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walad yakni umatnya beliau. Dan walad yakni umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum, ketahuilah sungguh aku ini terhadap kalian, kata Nabi, bimanzilatil walid adalah kedudukannya sebagai ayah, uallimukum, aku yang ajari kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan beliau dan dengan umatnya setelah Allah bersumpah dengan negerinya. Bihadal balad. 6. Kira-kira apa yang terkandung padanya? Mubalaghah fi tashrifihi alaihissalam. Bentuk pengagungan. 6. Atau perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan beliau tadi, memuliakan negerinya, memuliakan beliau, memuliakan juga umatnya. لا أقسم بهذا البلد وأنت, sampai disebut أنت, siapa di situ? Beliau. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. Berdasarkan dari penafsiran tadi, maka huruf ma, berdasarkan tadi bahwa huruf ma maknanya adalah man. Ma di kata wa ma walad, ya perhatikan wa ma walad, ma di situ semakna dengan man. Apa man artinya? Ya, barang siapa atau siapa atau orang. Nah, sedangkan kalau dikatakan ma di situ adalah tidak harus nam, tidak harus yang berakal, maka yang tidak berakal pun juga akan termasuk. Nah, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah bahwa huruf ma di sini maknanya adalah huruf man. Maksudnya adalah demi orang tua dan yang dia lahirkan. Karena man digunakan untuk yang berakal, sedangkan huruf ma adalah untuk yang tidak berakal. Ya, wa walidin wa ma walad, semakna dengan wa walidin wa man walad wa ma walad. Naam. Kalau memang masih tetap diposisikan dengan huruf ma, maka juga masuk baik orang tua maupun anaknya. Nam, yang mana itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula binatang. 6. Dan selainnya keluar dalam keadaan lemah dan dalam keadaan lucu. 6. Kemudian jadi besar sampai batas yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. 6. Maka atas dasar 5 pendapat yang telah disebutkan tadi, termasuk ada yang berpendapat bahwa itu adalah semua atau setiap orang tua dan setiap yang namanya anak. Naam. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa walidin wa ma walad. Beliau katakan atau beliau tafsirkan, Adam alaihi salam wa dzurriyyatuhu, dan anak keturunan beliau. Berikutnya setelah kita lalui 3 ayat 6, maka kita melangkah pada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita telah tahu maknanya laqad, yang apabila qad saja, nam itu sudah bentuk kata penguat. Ketika ditambah dengan lam, jadilah laqad semakin memperkuat. Nam, laqad khalaqna, dan sungguh, sungguh kata Allah, kami telah khalaqna, kami telah ciptakan al-insan, yakni manusia, fi kabad. Naam. Ayat keempat merupakan jawaban dari 3 ayat sebelumnya. Naam. Sebagai jawaban. Dengan datangnya ayat keempat, berakhirlah al-qasam, berakhirlah sumpah. Ayat pertama, kedua, ketiga. Sehingga ayat keempat sebagai jawabuhu, sebagai jawabannya. Allah ciptakan manusia fi kabad. Naam. Makna kabad yakni syiddah. Asal dari al-kabad yakni asyiddah. Yakni suatu kepayahan. Naam. Susah payah. Itu kabad. Demikian disebutkan dari beberapa penafsiran yang hampir mendekati bahwa kabad yakni asyiddah. Syiddah yakni sesuatu apa? Ya, susah payah. Demikian Allah ciptakan manusia dalam kondisi seperti itu. Dikatakan oleh para ulama kita, kata Imam Qurtubi rahimahullah, maksudnya ulama kita adalah ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah. Karena madhab beliau adalah madhab Syafi'iyah. Naam. Qala ulama'una, kata ulama kami, awwalu ma yukabit qat'u surratih. Pertama-tama yang manusia merasakan kepayahan di saat dipotongnya pusarnya. Baru lahir, ya, kan pusarnya bersambung dengan ibunya. Tidak mungkin kemudian lepas, maka dipotong. Itu bisa masuk pada kabad. Kabad artinya bentuk awal kesusahan, payah. Thumma idza qumita qimatan. Kemudian di bedung. Payah apa bukan? Sakit. Wasyad dari baton, dikuatkan talinya. Yuka bidud dayyik wa ta'ab, merasakan kesempitan dan kepayahan. Thumma yuka bid al-irtidha, kemudian merasakan kepayahan dalam penyusuannya. Ada yang mudah, ada yang sulit. Bayi tadi menyusu kepada ibunya. Ada yang Allah takdirkan ibunya tidak keluar asinya, atau kemudian anaknya tidak suka dengan asi tersebut. Naam. Walau fatahu la do'a, seandainya dia tinggalkan itu, dia terluput, naam, maka akan hilanglah. Naam. Mungkin dengan maksud kalau dia tidak bisa menikmati air susu ibu tadi, maka akan hilanglah nikmat tersebut. Naam. Karena sebaik-baik nutrisi, sebaik-baik susu, mau dibandingkan dari buatan manusia, tidak bisa mengalahkan ASI, air susu ibu. Naam. Dari sisi untuk kecerdasannya, dari sisi untuk stamina tubuhnya dan sebagainya. Subhanallah. Naam. Thumma yukabit nabata asnani. Kemudian merasa payah ketika mulai tumbuh giginya. Ya. Lontang-lantung bingung, kadang sampai demam, kadang mau enggak taunya mau tumbuh gigi. Setiap perubahan kadang seperti itu biasanya yang terjadi pada keumuman bayi. Wa taharrak lisanahu, mulai bergerak lisannya. Naam. Itu awal kita semua dulu seperti itu. Sekarang sudah bisa bicara macam-macam. Dulu masih belajar bicara ya, buka mulut. Enggak tahu yang diucapkan itu bahasa apa, yang penting dia berucap. Thumma yukabit al-fitam. Kemudian payah lagi ketika dilepaskan air susu dari ibunya. Ketika ya, sudah berumur 2 tahun. Naam. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Maka aturan dalam Islam bahwa menyusui itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah adalah 2 tahun kamilain, sempurna bagi siapa yang mau menyempurnakan susuannya. Nah, maka kadang perlu cari apa untuk bisa supaya tidak ingat lagi dengan ada yang pakai jadam, ada yang pakai kemudian dipisahkan dulu, titipkan neneknya, ada yang ini dan sebagainya. Ya, huwa asyaddu minal latam. Masalah menceraikan anak dari menyusunya tadi adalah lebih keras dibandingkan tamparan. Thumma yukabit al-khitan. Kemudian payah lagi dengan dihadapkan khitan, ya sunat. Nah, sunat itu mudah atau payah? Iya, ya, tahu sendiri waktu khitanan masal. Nah, wal auja wal ahzan, payah lagi dengan adanya sakit, adanya sedih, susah. Manusia dalam hidup tidak lepas dari itu. Kadang gembira, kadang susah. Thumma yukabit al-muallim wa saulatahu. Kemudian terasa payah muallim yang mengajari kepada saulatah. Nam, kepada yang belajar tadi untuk mengalahkan. Seperti belajar baca Al-Quran tertatah-tatah. Ya, untuk mengucapkan huruf hijaiyah tidak mudah. Ya, dulu waktu belajar ada yang mengucapkan shot saja sampai berbulan-bulan shot. Nah, karena tergolong salah kalau sekedar shot gitu aja gampang semua bisa. Karena shot itu harus tipis. Nah, guru saya dulu, nah, bawa rotan kalau ngajari ngaji. Nah, kalau tidak lulus satu huruf, tidak tambah, tidak lanjut. Kata dia, swot itu demikian, dek, katanya. Swot, swot. Ya. Ada yang sampai tidak bisa, kemudian muncrat. Air ludah itu ke gurunya tadi. Al-Muhim terasa tertatah-tatah, tergapah-gapah. Tapi tentunya dengan payah tadi disebutkan dalam hadis. Orang yang baca Al-Quran dengan mahir maka mendapatkan 1 pahala. Orang yang membaca Al-Quran dengan tergapah-gapah, tertatah-tatah untuk sampai berusaha bisa, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama dari apa yang dia baca, yang kedua dari sebab upayanya, usahanya untuk bisa tadi. Sehingga itu motivasi agar semua tidak putus asa. Bahwa di balik kesusahannya tadi ada balasannya. 6. Kemudian yukabit syaghulat tazwid wa ta'jil fihi, disibukkan susah payah dengan pernikahan. 6. Orang mau nikah tidak kemudian langsung tek gitu. Berarti proses persiapan ini, temukan nadhor ini dan sebagainya sampai ketemu jadi. Kemudian di sana terus terjalinnya rumah tangga tidak lepas dari ini dan itu dan sebagainya. Kemudian yukabit syaghulal aulad, disibukkan tadi dengan aulad, punya anak 1 masih sudah kebingungan bagaimana ngatasinya, belum lagi punya anak 2, belum lagi yang punya anak 1 lusin dan sebagainya. Bagaimana ngatasinya? Nah, dan berbagai kesibukan atau kepayahan sampai sedemikian rincinya. 6. Termasuk juga musibah-musibah yang dialami oleh manusia, adanya lanjut usia, lemah tubuhnya. 6. Kemudian lemah lututnya, kakinya, enam tanggalnya gigi, kemudian pusingnya kepala, enam kemudian remang-remangnya pandangan, kemudian sakitnya telinga dan sebagainya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah bahwa kabad mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah istiqamah. Makna yang pertama adalah istiqamah. Bagaimana maksudnya? Yakni dia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana apa? Fi ahsani taqwim. Naam. Dikatakan istiqamah karena dia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, artinya dalam keadaan lurus bisa berjalan dengan kedua kakinya, kepalanya tegak, badannya seimbang. Istiqamah itu kan tegak, lurus. Ya, tegak apa bukan? Ya. Kira-kira bisa tanpa tenaga tadi kepala bisa tegak? Tidak bisa. Gampang saja untuk bisa melemahkan kepala dengan kantuk. Sudah lemah kepala tadi. Tidak pakai sulit-sulit, kasih kantuk sedikit, sudah tidak bisa tegak lagi. Mau dipaksakan untuk tegak, tidak bisa. Badan, tidak mungkin kemudian tegap gini sendiri. Ada yang pinggangnya sakit, ada yang ini dan sebagainya. Enam. Sedangkan keadaan binatang adalah sebaliknya. Kepalanya setinggi dubur. 6. Sedangkan anak cucu Adam kepalanya tinggi di atas badan. Maka sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat At-Tin yang sudah kita bahas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dimuliakan kepalanya di atas. Kepala sumber untuk berpikir, kemuliaan, wajah dan sebagainya. Binatang kepalanya sejajar dengan duburnya. Nah, pendapat yang kedua, kabad adalah kesulitan dan penderitaan yang tadi telah disebutkan. Maksudnya adalah manusia mengalami kesulitan dalam perkara-perkara dunia. Dalam mencari rezeki, dalam memperbaiki tanaman, dan selainnya. Nah, dia merasa kesulitan, bagaimana supaya dia dapat rezeki yang halal, keringat, panting tulang, menyusun strategi, bagaimana bisnisnya bisa berhasil, dan sebagainya. Mengalami kesulitan dalam perkara-perkara dunia, mencari rezeki. Nah, dia merasakan kesulitan yang lebih di dalam menghadapi jiwanya. Nah, dan mengalahkannya untuk taat kepada Allah. Ini lebih berat lagi. Kalau menghadapi dunia masih karuan, masih bisalah. Nah, tapi menghadapi jiwa, supaya jiwa tadi bisa dikalahkan untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah, maka lebih besar lagi perjuangannya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan jihad ini lebih berat dibandingkan kesulitan mencari rezeki. Lebih lagi ketika seseorang diuji dengan lingkungan yang menyimpang, lebih lagi tantangannya. Ini firqah yang menyimpang, sana, kanan, depan, kiri, belakang kita seperti itu. Dia menjadi terasing di antara manusia. Maka dia akan jumpai lagi apa? kesulitan menghadapi dirinya dan dalam menghadapi manusia. Maka jangan stres. Naam, laqad khalaqnal insana fi ahfi kabad. Naam, diuji semua. Dah, hidup demikian sunnatullah yang ada, berjalan seperti ini. Enggak usah kemudian ruwet-ruwet pusing. Kita pengin semua itu beriman, bertauhid. Iya, maksud hati. Naam. Tapi itu di situ kita adanya perjuangan supaya di situ membuka apa kesempatan dakwah, kesempatan kita untuk berpacu beramal soleh. Naam. Seorang mendakwai satu orang sampai kemudian dia mengerti, kemudian dia meninggalkan bid'ah, kemudian kembali kepada sunnah yang tadinya musyrik kemudian bertauhid, maka seperti dia mendapat jauh lebih baik dibandingkan dia mendapatkan unta kemerah-merahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau sepuluh. Ini fadilahnya berdakwah, mengajak yang lainnya. Tidak egois, mementingkan yang penting dirinya sudah bertauhid, sudah ahlus sunnah, tidak, kemudian yang lainnya sudah urusannya. Tapi bagaimana dia sampaikan supaya lainnya bisa merasakan apa seperti apa yang dia rasakan. Nah, sehingga suatu saat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita pun berharap semuanya kaum muslimin bisa berjalan di atas tauhid, di atas sunnah. Maka kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan dua makna tadi, kabat, yang satu mengartikan istiqamah, yang satu mengartikan adalah kesulitan dan penderitaan. Apakah mungkin dua makna itu digabungkan? Maka jawabannya kata beliau, bisa. Dan demikian seharusnya, harus bisa digabungkan. Maka kata beliau, ingat ini sebagai patokan, jika engkau jumpai di dalam Kitabul Aziz, di dalam Al-Quran, sebuah ayat yang mengandung kemungkinan dua makna, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya, maka bawalah kepada kedua makna tadi. Berusaha untuk digabungkan. Karena Al-Quran paling mencakup dan paling luas. Namun jika di antara kedua makna itu ada pertentangan, maka lihatlah yang kuat. Nah. Bagaimana kalau begitu menggabungkannya? Nah. Yakni dalam bentuk yang bagus dan lurus dan juga bermakna dalam keadaan menghadapi kesulitan masalah. Ya, bukankah engkau wahai manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk sampai dimuliakan dari makhluk, dari dibandingkan binatang? Engkau punya akal, engkau diciptakan sebaik-baik bentuk, kepalamu di atas. Nah, sebagai lambang engkau bisa berpikir, maka di saat engkau akan hadapi kesulitan-kesulitan, engkau harus tegar, engkau harus siap menghadapinya. Nah, bisa masuk digabungkannya itu? Nah, dalam kondisi manusia diciptakan sebaik-baik bentuk, lurus. Nah, maka bermakna dalam keadaan menghadapi kesulitan masalah. Sampai di sini apa yang bisa kita kaji pada ayat yang keempat. Nanti tolong diingatkan pada kajian mendatang, masih ada sekian ayat. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita kaji empat ayat tadi, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan apa yang kita lakukan sebagai amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.